Bengkal, tempat kita saling mengenal. Bukankah itu indah? Diperlukan, namun jangan sampai salah, lalu menimbulkan masalah. Awas, tak mudah kita ada di sana. Karena itu harus bersikap bijaksana. Saling mengenal untuk saling melengkapi, mengisi bersama, mewarnai kehidupan ini. Saling mengenal bisa juga dalam arti yang berbeda. Saling mengenal untuk bersama berbuat salah, itu jadi sangat menakutkan dan tak berguna. Era digital, kita boleh saling mengenal, tapi jangan kenal salah. Belajarlah kenal benar, sehingga kita menikmati manfaatnya, terhindar dari racunnya. Tapi harus diakui, banyak orang menikmati racun era digital. Mereka menjadi korban, tapi celakanya mereka bangga dan menepuk dada. Dunia memang semakin gila. Semoga Anda tak ikut di sana. Jadilah waras dengan meneliti secara bijaksana, hati-hati membuat keputusan supaya dunia digital tak menelan kita. Bersama saya, Bigman Sirait.